Mas Nono. Kasih. Goyang semuanya. Sudah ku coba melupakan sayang, ingin ku meratap menjadi karena cinta. Sudah ku coba melupakan, oh, namun ku tak kuasa. Hey, kalau bukan we'll be right back. Coba yang di situ tepuk tangannya mana dulu dong, Ma?